Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya inti dari pemahaman menyimpang dan ideologi sesat dari kelompok teroris itu ada pada dua perkara. Namun yang jadi masalah, dua perkara ini adalah dua perkara yang sangat inti di dalam Islam. Jika dua perkara ini ditafsirkan dengan tafsiran yang salah, maka akan membuat seseorang semakin jauh dari keislaman yang benar. Dan jika dua perkara ini dipahami dengan pemahaman yang salah, maka akan melahirkan sekian banyak ideologi dan pemahaman yang menyimpang. Ideologi sesat dan pemahaman yang menyimpang apapun bentuknya yang tersebar dewasa ini sesungguhnya muncul secara bertahap, tidak sekaligus. Syekhul Islam rahimahullahu taala beliau mengatakan, fal bid'u takunu fi awwaliha shibran thumma takthuru fil atba' hatta tasira adra'an wa amyalan wa farasah. Kebid'ahan itu pada awalnya hanya sejengkal saja. Sejengkal itu bukan jarak yang jauh ya. Jarak yang pendek. Menggambarkan bahwa kebid'ahan itu pada awalnya sedikit. Namun ketika banyak yang mengikutinya, maka akan menjadi beberapa hasta dan beberapa mil, bahkan beberapa farsakh. Semakin banyak. Syekhul Islam menggambarkannya dengan jarak. Ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh membiarkan kebid'ahan dalam bentuk apapun. Kita tidak boleh membiarkan penyimpangan dalam bentuk apapun. Kita tidak boleh membiarkan ideologi yang sesat, sekecil apapun itu. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kepada kita untuk peka terhadap berbagai macam penyimpangan, kesalahan dan kemungkaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu." Lihat. Bagaimana tindakan preventif selalu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang melihat adanya kemungkaran, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah falyughayyirhu. Rubah, cegah, atasi, jangan dibiarkan. Kalau ada satu kemungkaran dibiarkan, maka akan melahirkan kemungkaran yang berikutnya. Semakin dibiarkan, kemungkaran itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Pun demikian halnya dengan penyimpangan dalam pemahaman dan ideologi-ideologi yang menyesatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dua perkara yang menjadi inti pemahaman menyimpang dan ideologi sesat kaum teroris yang dimaksud adalah, pertama, mereka salah dalam memahami tujuan diutusnya para rasul dan tujuan dakwah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mereka salah dalam memahami hakikat tauhid. Hakikat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ideologi kelompok teroris diyakini bahwa tujuan utama dari pengutusan para rasul dan dakwah mereka adalah dalam rangka menerapkan sistem pemerintahan. Dengan bahasa lain adalah iqamatud daulah, mendirikan daulah. Dalam ideologi kelompok teroris, tauhid yang diajarkan oleh para rasul adalah tauhid hakimiyah, menetapkan bahwa tidak ada hakim kecuali Allah, tidak boleh ada undang-undang dan aturan yang diberlakukan di muka bumi ini kecuali undang-undang dan aturan Allah. Dan mereka meyakini bahwasannya kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umat ini menyangkut soal hakimiyah. Orang-orang banyak melakukan kesyirikan dalam hal ini. Dan siapa saja yang berpatokan atau mengikuti paham kelompok teroris dalam hal ini, maka akan tertanam dalam dirinya sebuah pemikiran bahwa masyarakat muslimin dewasa ini yang ada semuanya adalah masyarakat jahiliyah. Musyrikin. Tidak ada daulah dan tidak mewujudkan tauhid hakimiyah. Pemahaman yang seperti ini, pemahaman yang sangat berbahaya. Dari sinilah titik tolaknya penyimpangan kelompok teroris. Pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang batil, jelas menyelisihi nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis yang menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul itu dalam rangka mewujudkan tauhid uluhiyah, mengajak umat untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian semua kepadaku. Semua para rasul mengajak umatnya untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi. Karena pada saat itu, banyak orang yang menduakan Allah. Di samping beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Oleh karenanya ketika Nabi s.a.w. mengatakan di hadapan kaum musyrikin, Qulu la ilaha illallah, katakan oleh kalian bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Mereka mengatakan, Aja'altal alihata ilaha wahida. Apakah engkau akan menjadikan semua atau banyak ilah ini menjadi ilah yang satu? Jadi sebenarnya tujuan diutusnya para rasul adalah dalam rangka mengajak umat untuk menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan mengajarkan tauhid al-uluhiyah, tauhidul ibadah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pemahaman menyimpang dan ideologi sesat kelompok teroris terkait dengan tujuan diutusnya para rasul dan dakwahnya para rasul serta hakikat daripada tauhid yang diajarkan oleh para rasul ini juga melahirkan ideologi takfir, pengkafiran. takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, dan tindakan menumpahkan darah. Perlu untuk kita ketahui, pengkafiran dan tindakan menumpahkan darah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Enggak akan pernah ada tindakan menumpahkan darah atas nama agama kecuali didahului sebelumnya oleh ideologi takfir, pengkafiran. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Jangan sekali-kali kalian kembali kepada kekufuran di mana sebagian kalian akan memenggal leher sebagian yang lain. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan pertumpahan darah adalah sesuatu yang selalu identik dengan kekufuran. Dan pada faktanya, ikhwan fiddin rahimakumullah, kelompok teroris mereka tidak melakukan penyerangan, mereka tidak melakukan pembunuhan, peledakan dan semisalnya dimanapun dengan cara apapun kecuali sudah ada tertanam sebuah keyakinan yang pasti dalam diri mereka bahwa semua sasarannya adalah kafir. Sehingga mereka melakukan semua itu dengan enjoy saja. Bahkan merasa bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah ibadah yang sangat besar. Bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka apapun akan mereka lakukan, dan ingat, ini bermula dari pemikiran bahwa masyarakat muslimin yang ada semuanya adalah jahiliyah, berarti mereka kafir, bahkan kekafirannya lebih dahsyat daripada Yahudi dan Nasrani. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, gerakan takfir atau pengkafiran mulai menggeliat itu pada tahun 1939. Pasca muhadharah atau ceramah yang disampaikan oleh seorang tokoh teroris internasional, Abul A'la Al-Maududi. Ceramah yang disampaikannya bertema Nadhariyatul Islam. Hasil dari isi ceramahnya ini kemudian ditranskrip, lalu dicetak, dibukukan, kemudian disebar. Disebar ke seluruh penjuru dunia. Mulai banyak orang yang membaca buku-bukunya. Dan pada saat itu pemikiran takfir, pengkafiran mulai menggeliat di tengah-tengah kaum muslimin. Dalam isi ceramah atau muhadhar yang disampaikan oleh Abul A'la Al-Maududi, dia mengatakan bahwa sesungguhnya pertentangan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan Musa dengan Fir'aun itu bukan soal siapa yang menciptakan langit dan bumi, bukan soal siapa yang mengatur alam semesta ini. Karena baik Namrud maupun Fir'aun meyakini tentang keberadaan Allah, beriman kepada wujudnya Allah. Yang membuat adanya pertentangan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud dan Musa dengan Fir'aun adalah karena keduanya mengklaim sebagai pemimpin di muka bumi dan keduanya menyatakan bahwa tidak boleh ada hukum, aturan, undang-undang yang berlaku kecuali apa yang telah dibuat oleh keduanya. Lihat bagaimana Abul A'la Al-Maududi menggiring opini kaum muslimin agar meyakini bahwa tujuan diutusnya para rasul adalah dalam rangka apa tadi? Menegakkan daulah, mengatur sistem pemerintahan. Dan mengirim opini kaum muslimin agar meyakini bahwa tauhid yang diajarkan oleh para rasul adalah tauhid hakimiyah. Soal hukum, soal undang-undang, soal aturan. Inilah sekali lagi yang kemudian melahirkan pemikiran takfir. Menganggap bahwa masyarakat muslimin dimanapun berada, di wilayah manapun adalah masyarakat jahiliyah. Abu Ala Al-Maududi juga mengatakan bahwa pertentangan antara Nuh dengan kaumnya, Hud dengan kaumnya, juga soal ini. Soal hakimiyah. Demikian juga pertentangan antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kaum musyrikin. Itu disebabkan karena kaum musyrikin lebih cenderung memilih pemimpin-pemimpinnya untuk menerapkan hukum yang dibuat di tengah-tengah mereka. Jelas ini hal yang batil. Tidak ada yang memahami hal yang seperti ini kecuali sebuah kelompok yang dulu pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anjing-anjing neraka. Mereka adalah Khawarij. Kalau kita buka sejarah Islam, orang-orang yang menyatakan dan mengklaim bahwa masyarakat muslimin yang ada adalah masyarakat jahiliyah, itu hanya mereka. Hanya orang-orang yang sekali lagi dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai anjing-anjing neraka. Mereka adalah Khawarij. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah muncul gerakan takfir yang saya katakan tadi mulai menggeliat pada tahun 1939, maka muncul berikutnya gerakan takfirul hukam wal mahkumin. Gerakan mengkafirkan pemerintah plus rakyatnya di sebuah negara. Dan menyatakan bahwa negara kaum muslimin, negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, yang menerapkan undang-undang buatan manusia adalah negara kafir. Negara perang. Dan yang menjadi tokoh utama dalam gerakan ini adalah seorang tokoh teroris internasional setelah Abu Ala Al-Maududi yang dikenal dengan nama Sayyid Fadl. Sayyid Fadl mengatakan innal biladal mahkumata biqawanin wad'iyyah kabuldanil muslimin al-yawm laha ahkamun khatirah. Sesungguhnya negara-negara yang menerapkan hukum dengan undang-undang buatan manusia seperti negara-negara kaum muslimin yang ada pada hari ini memiliki hukum yang sangat berbahaya. Ia mengatakan di antaranya pertama, anna hukam hadihil bilad kuffaran kufran akbar kharijuna min millatil islam. Pemerintahan yang ada di negara seperti ini adalah pemerintahan yang kafir dengan kekafiran yang besar yang telah mengeluarkannya dari Islam. Kemudian dia juga mengatakan jaksa-jaksa yang ada di negara yang seperti ini juga kufaran kufran akbar, kafir dengan kekafiran yang besar. Ia juga mengatakan bahwa anggota-anggota parlemen di negara yang seperti ini adalah kafir dengan kekafiran yang besar. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang yang memilih anggota parlemen di negara yang seperti ini juga kafir dengan kekafiran yang besar. Bahkan tentara-tentara, pasukan pembela yang seperti ini kafir dengan kekafiran yang besar. Tidak ada ketaatan bagi seorang muslim, kata dia, kepada seorang hakim yang tidak menerapkan hukum Allah, sekalipun dia mengaku sebagai seorang muslim. Ini doktrinnya. Ini gerakan takfir, pengkafiran terhadap para penguasa, pemerintah. Dan akibat dari gerakan yang seperti ini atau pemikiran yang seperti ini, kaum teroris meyakini atau kelompok teroris meyakini bahwa seluruh wilayah-wilayah kaum muslimin itu batil. Semua tempat di mana kaum muslimin berada di sana adalah batil. Semua negara di mana kaum muslimin menjadi penduduk mayoritasnya adalah batil. Kenapa? Karena tidak ada khalifah. Meskipun mereka tinggal di negara yang sama. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka segera membuat gerakan, mendirikan jamaah. Dalam jamaah ini mereka buat sistem. Ada presidennya, ada wakilnya, ada menteri-menterinya, layaknya sebuah negara. Inilah yang kemudian kita kenal dengan daulah di dalam daulah. Mereka mendirikan negara di dalam negara. Makanya jangan heran kalau ada kelompok teroris, mungkin dikenal dengan sebutan ISIS, kelompok teroris dikenal dengan sebutan misalnya jamaah Ansaruddaulah. Jangan heran kalau ada kelompok teroris menamakan dirinya jamaah Al-Hijrah Wal-Jihad, jamaah Islamiyah, jamaah ini dan jamaah itu. Melalui jamaah-jamaah inilah mereka, kelompok teroris, melakukan pengkaderan, merekrut, mendoktrin, dan melakukan hal yang apapun yang mereka mau, sampai mereka mengangkat senjata untuk melakukan jihad menurut istilah mereka. Dan ini dinyatakan dengan tegas oleh salah seorang teroris internasional dikenal dengan nama Abu Qatada Al-Falastini. Abu Qatada Al-Falastini mengatakan, "Aulawiyatul harakatil jihad i'adatu daulatil khilafah ad-dha'i'ah." Prioritas utama dari gerakan-gerakan jihad ini adalah dalam rangka mengembalikan daulah, khilafah yang telah hilang. Selama menurut mereka daulah atau khilafah ini belum ada, maka selama itu pula gerakan jihad akan terus dikobarkan. Maka teroris seolah memang tidak pernah habis, karena sudah menjadi ideologi, dan ideologi tidak akan pernah mati. Prioritas utama kita dalam menanggulangi terorisme ini sebetulnya harus lebih ke arah mengikis, menghabisi pemahamannya. Karena ini yang akan melahirkan orang-orangnya, pelaku-pelakunya, terus dari masa ke masa. Mereka melakukan jihad, gerakan-gerakan jihad dengan cara-caranya. Sekali lagi tujuan utamanya adalah dalam rangka menegakkan apa? Daulah. Ya. Bukan tidak berdalil, berdalil. Salah satu dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Dalam pemahamannya kaum teroris, La ilaha illallah adalah berarti menegakkan tauhid hakimiyah, menegakkan daulah islamiyah, khilafah. Selama itu belum terwujud, maka peperangan akan terus berlanjut, jihad akan terus dikobarkan. Khonifidin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya tidak ada dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Kitab tentang keharusan membentuk sebuah jamaah. Dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang disebutkan tadi, yang selalu identik dengan kelompok teroris. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, was-sunnatu an yakuna lil muslimina imamun wahidun. Yang sesuai dengan sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah an yakuna lil muslimin imamun wahid. Kaum muslimin memiliki satu orang pemimpin. Kaum muslimin saat ini hidup di negara yang berbeda-beda. Maka yang menjadi pemimpin mereka adalah yang memimpin negaranya. Presiden atau raja itu pemimpin mereka, dan termasuk sunnah hidup di bawahnya, tidak kemudian membuat jamaah-jamaah. Oleh karena itu, keberadaan jamaah-jamaah yang seperti ini di negara-negara kaum muslimin ini menyelisihi syariat. Dan pada umumnya jamaah-jamaah tersebut melakukan sesuatu yang bersifat rahasia, atau yang diistilahkan dengan tanzim sirri, yang ujung-ujungnya mengajak untuk melakukan pemberontakan, melepaskan ketaatan kepada pemerintah. Dan itu terbukti. Banyak sekali kelompok-kelompok teroris, mereka dapat menjaring masa yang banyak melalui ini, pembentukan jamaah-jamaah. Mungkin kita juga sering mendengar ketika ada kasus teroris kemudian diungkap oleh pemerintah kita, kita mendengar, oh ini kelompok ini jaringan ini. Seperti itu memang. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah, setelah kemunculan gerakan takfir terhadap pemerintah dan rakyat yang dimotori oleh Sayyid Fadl, muncul kemudian gerakan takfir terhadap pemerintah dan juga rakyat, disertai dengan gerakan aksi tafjir, peledakan, yang menjadi tokoh utama dalam gerakan ini adalah Sayyid Qutb. Dan semoga apa yang akan saya sampaikan ini sebagai ralat dari apa yang telah disebutkan beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian, ketika beliau memberikan sebuah kuliah umum dengan tema ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa ideologi salafi tidaklah mengajarkan jihad dengan cara-cara terorisme. Namun kemudian beliau mengatakan bahwa ideologi teroris itu diusung oleh Sayyid Qutb. Ideologi salafi itu diusung oleh Sayyid Qutb. Saya tegaskan, jika ideologi salafi tidak mengajarkan cara-cara jihad, atau tidak mengajarkan jihad dengan cara-cara terorisme, maka tidak dengan Sayyid Qutb. Karena Sayyid Qutb adalah orang yang justru mengajarkan jihad dengan cara-cara terorisme. Dan Sayyid Qutb adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam hal aksi-aksi peledakan yang selama ini dilakukan oleh kelompok teroris di berbagai belahan dunia. Di negeri manapun. Jadi tidak ada korelasi, tidak ada hubungan sama sekali antara ideologi Salafi dengan Sayyid Qutb. Ada beberapa bukti yang menunjukkan hal itu. Antara lain, pertama, Sayyid Qutb adalah orang yang sangat terpengaruh dan cukup kagum terhadap Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimin. Namun kekagumannya terhadap Hasan al-Banna tidak melebihi kekagumannya terhadap Abul A'la al-Maududi. Inilah yang membuat pemikiran Sayyid Qutb dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran Abul A'la al-Maududi dalam hal takfir, pengkafiran. Sayyid Qutb adalah orang yang secara membabi buta mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan pemerintah muslimin. Sayyid Qutb adalah orang yang menyatakan bahwa masyarakat muslimin yang ada dewasa ini adalah masyarakat jahiliyah. Dan kita sudah sampaikan tadi bahwa tidak ada satu kelompok pun yang menyatakan demikian kecuali satu kelompok yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai anjing-anjing neraka, kelompok Khawarij. Sayyid Qutb dalam kitabnya yang dia tulis Fi Dilalil Quran mengatakan innahu laisa ta'ala wajhil ardil yaum daulatun muslimah wala mujtama muslim. Sesungguhnya enggak ada di permukaan bumi di belahan manapun pada hari ini daulah muslimah, enggak ada daulah muslimah pada hari ini. Enggak ada juga yang disebut dengan masyarakat muslim. Apa artinya? Artinya adalah kafir. Orang-orang kafir semuanya yang ada ini. Ini ideologi Sayyid Qutb. Inilah yang kemudian mendorong kelompok teroris untuk melakukan jihad dengan cara-caranya di negeri muslimin. Membunuh, merampok, mencederai, melakukan bom bunuh diri, dan semisalnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Sayyid Qutb adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam aksi-aksi peledakan yang dilakukan oleh kelompok teroris baik nasional maupun internasional. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah sebuah buku yang ditulisnya sendiri yang berjudul Limadza A'damuni. Limadza A'damuni, pada halaman 34 Sayyid Qutb mengaku secara terang-terangan menyatakan bahwa saya adalah orang yang memprovokasi, yang menyemangati pengikut-pengikut saya untuk melakukan aksi-aksi peledakan. Bahkan pada satu ketika ia menyemangati para pengikutnya untuk melakukan aksi peledakan fi maqarratis syurtah, di kantor-kantor polisi. Ya. Ini mengajarkan jihad dengan cara-cara terorisme. Ideologi Salafi tidak mengajarkan seperti itu. Tapi Sayyid Qutb mengajarkan seperti itu. Maka ideologi Salafi bukanlah ideologi yang diusung oleh Sayyid Qutb. Ini hal yang penting untuk kita pahami bersama. Karena buku-bukunya Sayyid Qutb termasuk buku-buku yang populer di Indonesia. Dan itu menjadi santapan utama kelompok teroris. Jaringan manapun, seluruh teroris yang ada di Indonesia tidak lepas dari buku-bukunya Sayyid Qutb. Dan Sayyid Hawa. Ada lagi sebuah buku yang berjudul Sayyid Hawa. Judulnya ada Jundullah Saqofan wa Akhlaqan. Ini buku dikaji. Membakar semangat melakukan pemberontakan. Maka kalau ditanya, siapakah pelopor utama dalam hal aksi-aksi peledakan dalam bentuk bom bunuh diri atau semisalnya, jawabannya adalah Sayyid Qutb. Dan saya pernah membaca sebuah artikel yang di situ tidak disebutkan bahwa entah siapa pertama kali yang mengusung aksi-aksi peledakan yang semacam ini. Maka sekarang saya sampaikan bahwa orang yang pertama kali paling bertanggung jawab terhadap berbagai macam aksi peledakan adalah Sayyid Qutb. Meskipun dia tidak melakukannya secara langsung, tapi dia menjadi otaknya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Sayyid Qutb tidak ada hubungannya sama sekali dengan ideologi Salafi. Sekali lagi saya tegaskan seperti ini. Karena Sayyid Qutb justru dalam hidupnya identik dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah bahwa pemikiran-pemikiran takfir, pengkafiran yang ada dalam diri Sayyid Qutb mulai berkembang dan diadopsi oleh banyak orang. Pertama kalinya adalah para pemuda dari gerakan Ikhwanul Muslimin, tepatnya di penjara Qanatir. Di akhir-akhir tahun 50-an, memasuki awal tahun 60-an. Di sisi para pemuda gerakan Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb adalah menjadi tokoh utama mereka. Mereka banyak mengadopsi buku-bukunya. Hingga kemudian tersebarlah pemikiran takfir ala Sayyid Qutb ini di dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan sebelumnya saya perlu ingatkan kembali bahwa Sayyid Qutb sangat mengagumi Hasan Al-Banna, yang notabene sebagai pendiri dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Apa yang saya katakan ini adalah hal yang diungkap oleh salah seorang tokoh dari Ikhwanul Muslimin. Ada sebuah kitab berjudul Al-Ikhwanul Muslimin wa Mizanul Haq, karya Farid Abdul Khalik. Di halaman yang ke-115 disebutkan di situ tentang bagaimana pengaruh pemikiran takfir Sayyid Qutb dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Jadi jelas kalau Sayyid Qutb tidak ada hubungannya sama sekali dengan ideologi Salafi. Bukti yang keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah bahwa ternyata Sayyid Qutb ini seorang yang menganggap bahwa kewajiban sholat Jumat itu gugur. Subhanallah. Mainnya mengkafirkan orang lain, tapi dia gak mau sholat Jumat. Sholat Jumat gugur kewajibannya. Ini diungkap oleh salah seorang yang memang dekat dengan Sayyid Qutb bernama Ali Usmawi. Ia mengatakan, "Lamma jaa waqtu shalat fa qultu li Sayyid Qutb da'na naqum wa nusalli. Wa kanatil mufaja'ah an 'alimtu wa li awwali marrah annahu la yusalli al-jum'ah wa qala innahu yara anna shalatal jum'ah tasqutu idza saqatat al-khilafah wa annahu la jum'ata illa bi khilafah." Ini disebutkan dalam kitab At-Tarikh As-Sirri halaman 112. Ali Usmawi menceritakan bahwa ketika datang waktu sholat Jumat, maka kukatakan kepada Sayyid Qutb, ayo kita bangkit berdiri, kita tunaikan sholat. Maka secara mengejutkan pada saat itu, dan aku pertama kali tahu, kata Ali Usmawi, bahwasannya ternyata Sayyid Qutb tidak menunaikan sholat Jumat. Sayyid Qutb menganggap bahwa sholat Jumat itu kewajibannya gugur apabila tidak ada khilafah. Enggak ada sholat Jumat kalau tidak ada khilafah. Dan perlu diketahui bahwa di dalam sejarah Islam, kelompok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai anjing-anjing neraka, alias kelompok Khawarij, ternyata meyakini hal yang seperti ini. Sehingga tidak dikenal ada sebuah pemahaman bahwa sholat Jumat itu enggak wajib kecuali kalau ada khilafah, kecuali pemahamannya Khawarij. Dalam hasyah kitab Tahdzibul Kamal, juz yang ketiga halaman 109, pada biografi Ismail bin Sumai Al-Baihasi, disebutkan bahwa kana yara ra'yal khawarij. Ismail ini dikenal sebagai seseorang yang memiliki ideologi Khawarij. Qala Abu Nuaim, berkata Abu Nuaim, jarul masjid 40 sana wa lam yura fi jum'atin wala jama'ah. Berkediaman di pinggir masjid ini Ismail bin Sumai selama 40 tahun, namun enggak pernah terlihat kalau dia menunaikan salat Jumat pun salat, demikian juga dengan salat jamaah. Subhanallah. Rumahnya di pinggir masjid 40 tahun. Enggak pernah salat Jumat, enggak pernah salat jamaah. Sayyid Qutb ternyata seperti itu pemahamannya. Jangan heran kalau ada sekelompok teroris yang juga memiliki pemahaman yang seperti ini. Karena kelompok teroris itu berbeda-beda ya. Dari hari ke hari semakin berkembang. Mereka menyembunyikan identitasnya dengan sedemikian rupa. Dulu saya pernah bergaul dengan orang-orang teroris ini, memang menganggap sholat Jumat gak wajib, bahkan sholat jamaah pun gak perlu di masjid. Kenapa? Karena masjid-masjid yang ada ini masjid-masjid diror, buatan pemerintah, sedangkan pemerintah itu kafir. Ini masjid-masjid yang hanya akan membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa yang dilakukan? Sholat Jumat di masjid. Dan saya termasuk orang yang ikut pada saat itu. Sekarang enggak. Kalau ada yang mengajak saya untuk melakukan hal yang seperti itu, nih. Ya. Itu dulu. Tapi ada juga kelompok-kelompok teroris yang justru seperti biasa muamalah di tengah-tengah masyarakat, bahkan rajin sholat, ya. Rajin sholat, bahkan kerajinan dalam hal sholatnya ini melebihi muslimin yang lain. Tapi ini hanya secuil atau sebagian dari sifat dan watak mereka yang perlu untuk kita waspadai. Dan saya katakan bahwa kelompok teroris sekali lagi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu terus berkembang. Karena sebenarnya pemahaman keagamaan mereka itu dangkal ya. Soal cadar, sebagian wanita-wanita mereka yang pakai cadar pun itu hanya belakangan saja, tidak sedari awal. Dan perlu kita ingatkan seluruh kaum muslimin bahwa mengenakan cadar bukanlah salah satu sifat teroris atau ciri teroris, bukan. Dan subhanallah, ada sebagian mereka ketika sebelum ditangkap biasa-biasa saja, tapi ketika setelah ditangkap pakai gamis, pakai penutup kepala, bahkan istrinya pakai cadar, padahal sebelum itu tidak. Subhanallah, ini menjadi fitnah tersendiri bagi kaum muslimin. Musibah yang besar. Memilukan. Dan ini tidak boleh untuk kita biarkan. Kita harus berupaya terus bimbing kaum muslimin, mengarahkan kaum muslimin untuk berhati-hati, waspada dari pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Sederhananya, kalau kita mendengar sebuah ceramah berbicara, mengutuk pemerintah ini dan itu, bicara soal jihad, bicara soal hijrah, bicara soal ini, paling tidak kita sudah bisa mengidentifikasi dari awal kalau orang ini memiliki fikrah apa? Teroris. Karena teror itu kan tidak selalu dalam bentuk fisik, tapi juga ada teror dalam bentuk pikir. Teror dalam bentuk pikir lebih berbahaya. Maka kita harus waspada. Bimbing keluarga kita, anak-anak kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dari pemahaman yang menyesatkan seperti ini. Nah. Ini sudah jam 11 ya. Jam 12. Oh gitu. Bukti yang kelima. Kayaknya perasaan tadi jam 11 ya. Kenapa sekarang jadi setengah 12? Bukti yang kelima, salah seorang tokoh teroris internasional, Ayman Az-Zawahiri, ia mengatakan bahwa Sayyid Qutb huwa alladhi wada'a dustur al-jihadiyin fi kitabihi Dinamit Ma'alim fit Tariq. Kata Ayman Az-Zawahiri, ini nama ini cukup populer ya, karena sebagai penerus dari Usama bin Laden ya. Ketika Usama bin Laden selesai, maka yang menjadi penerusnya adalah Ayman Az-Zawahiri. Ia mengatakan, dan kata-kata ini kemudian dimuat di koran Syarqul Awsat. Di koran Syarqul Awsat nomor 8407 halaman 13. Tanggal 10 bulan 9 tahun 1422 Hijriah. Di situ Ayman Az-Zawahiri mengatakan bahwa Sayyid Qutb dialah yang telah meletakkan pedoman-pedoman penting bagi para jihadis. Pedoman-pedoman penting bagi para jihadis dalam sebuah kitabnya yang disebut dengan Dinamit. Subhanallah. Kitab Sayyid Qutb ini sama teroris disebut kitab apa? Dinamit. Kitab apa yang dimaksud? Kitab yang dimaksud adalah Ma'alim Fit Tariq. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa kitab ini, Ma'alim Fit Tariq, itu sudah lama beredar di negara kita, di Indonesia. Ma'alim Fit Tariq dikaji di banyak tempat. Ini berbahaya. Ini jejak-jejak teroris yang harus kita ketahui. Kitabnya dilulukan, dibanggakan, disebut kitab Dinamit Ma'alim Fittari. Maka cara-cara jihad yang dilakukan oleh terorisme pada dasarnya adalah memang cara-cara yang diajarkan oleh Sayyid Qutb, karena dialah yang telah meletakkan pedoman-pedoman jihad bagi para jihadis. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa memang tidak ada hubungannya, tidak ada korelasinya sama sekali antara Sayyid Qutb dengan ideologi Salafi. Bukti yang keenam, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali salah seorang tokoh teroris internasional dikenal dengan nama Abu Mus'ab As-Suri. Abu Mus'ab As-Suri, ia mengatakan bahwa Madrasah Al-Fikriyah litanzimil jihad bada'at bimaktabat Sayyid Qutb wallati tadhummu asasiyatul fikr jihadi al-mu'asir. Pendidikan sistem jihad ala teroris itu bermula dari perpustakaannya Sayyid Qutb. dan pemikiran para jihadis dewasa ini pun berlandaskan kepadanya. Pemikiran para jihadis dewasa ini pun berlandaskan kepadanya. Jadi Sayyid Qutb ini menjadi tokoh sentral yang pemikirannya memang banyak diadopsi oleh banyak pihak. Dunia Islam gak ada yang tidak mengenal Sayyid Qutb. Pada saatnya Sayyid Qutb adalah memang orang yang sangat dilulukan, sastrawan. Banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya. Bahasa-bahasa yang digunakannya banyak yang tertarik. Kemudian Abu Mus'ab As-Suri juga mengatakan bahwa pemikiran Sayyid Qutb huwal kufru bil kufri war riddah ala anzimatil hukmil qa'imah wad da'wah as-sarihah li jihadiha wa rasmu ma'alimit tariq hadzal jihad. Pemikiran Sayyid Qutb adalah pemikiran takfir, suka mengkafir-kafirkan, bahkan menyatakan murtad keluar dari Islam, kafir undang-undang atau hukum yang telah ada ini. Dan Sayyid Qutb selalu memotivasi, mengajak secara terang-terangan untuk melakukan jihad melawan undang-undang yang diberlakukan di berbagai negara kaum muslimin pada saat ini. Dan beliau pun, Sayyid Qutb ini termasuk orang yang menyusun langkah-langkah untuk melakukan tindakan jihad. Apa yang dikemukakan oleh Abu Mus'ab As-Suri ini tercantum dalam kitab Da'watul Muqawamah Al-Islamiyah halaman 87. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Gerakan ikhwan muslimin yang memang sudah sangat terpengaruh sekali dengan pemikiran Sayyid Qutb, bahkan identik dengan pemikiran Sayyid Qutb ini, kemudian terbagi menjadi dua kelompok. Oke. Terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah jama'atun takfiriyah, kelompok-kelompok yang memang dikenal membabi buta dalam hal takfir, pengkafiran. Seperti dikenal ada jama'ah jama'atut takfir wal hijrah, yang pada saat itu dipimpin oleh Syukri Mustafa. Namun keberadaan jama'ah ini tidak lama karena Syukri Mustafa mati, ya, tidak ada yang meneruskannya. Tapi jamaah-jamaah takfir yang lainnya terus berkembang, tetap ada, eksis. Latar belakangnya adalah ikhwanul muslimin, gerakan ikhwanul muslimin. Kelompok yang kedua adalah jamaatun zahiruha da'wah wa batinuha takfirul hukam wal mahkum. Kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang secara zahirnya bergerak dalam bidang dakwah, tetapi pada dasarnya atau isinya adalah takfir, hukam wal mahkumin. Semangat untuk mengkafirkan pemerintah dan rakyat. Secara lahir, nampak gerakan tersebut adalah gerakan dakwah, tetapi isinya seperti ini. Seperti contohnya adalah Jama'atul Jihad yang ada di Mesir, kemudian Jama'atul Islamiyah, JI, dan semisalnya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada tindakan-tindakan teror atau terorisme, melainkan selalu berhubungan erat dengan gerakan ikhwanul muslimin. Karena tokoh-tokoh dari kelompok teroris baik nasional maupun internasional itu sangat erat sekali hubungannya dengan gerakan ikhwanul muslimin. Muncul tokoh-tokoh belakangan semacam Ayman Az-Zawahiri tadi, lalu Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ini salah seorang tokoh teroris yang betul-betul dielulukan oleh Aman Abdurrahman. Ya, ini tokoh teroris juga di Indonesia. Ada juga Abu Qatada Al-Falastini, Usama bin Laden jelas. Ya, Jamaluddin Al-Afghani dan semisalnya, serta tokoh-tokoh jihad Afghan pada saat itu yang sangat dielulukan oleh Abu Bakar Ba'asyir. Semua tokoh-tokoh teroris yang ada di Indonesia pemikirannya adalah takfir. Pemikirannya adalah takfir. Aman Abdurrahman secara terang-terangan menyatakan pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang kafir. Demikian juga Abu Bakar Ba'asyir menyatakan hal yang sama secara terang-terangan. Dan untuk membahas menilai sebuah negara apakah disebut negara Islam atau negara kafir, ini perlu pembahasan yang mendalam, pembahasan yang detail. Karena tidak setiap negara yang penduduknya mayoritas kaum muslimin, kemudian hukum yang diberlakukan di dalamnya bukan hukum Allah, lalu dinyatakan kalau negara itu negara kafir. Tidak. Sebuah negara dengan hanya nampak ada syiar Islam di dalamnya, yang menjadi pemerintahnya juga muslimin, mayoritas penduduknya adalah muslimin, semua syiar-syiar Islam tegak di dalamnya, maka itu adalah negara Islam. Dan ini berbanding lurus, jauh sekali perbedaannya dengan apa yang ada dalam pemikiran tokoh-tokoh teroris. Mereka punya pemahaman bahwa sebuah negara, meskipun penduduk mayoritasnya adalah muslimin, kalau ternyata undang-undang yang diberlakukan dalamnya bukan undang-undang buatan Allah, ya, maka kafir. Sekali lagi, untuk membahas seperti itu, butuh waktu. Dan kalau kita buka tafsir para ulama tentang sebuah ayat, "Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun," nyata dengan jelas bahwa kafir yang dimaksud bukanlah kafir i'tiqadi, bukanlah kafir dalam hal keyakinan yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Akan tetapi Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, kekufuran amal. Dan perlu dirinci. Sekarang bagaimana kiranya kalau seandainya penduduk sebuah negara mayoritas kafir, sementara undang-undang yang dibuat adalah undang-undang syariat Islam? Apakah negara yang seperti ini disebut negara kafir ataukah negara Islam? Negara kafir apa negara Islam? Subhanallah, undang-undangnya Islam, syariat Islam, sesuai dengan syariat Islam, semua undang-undangnya. Tetapi mayoritas penduduknya, bahkan hampir dikatakan 99,1% itu kafir. Ini kira-kira negara yang seperti ini negara kafir apa negara Islam? Biarkan orang-orang Khawarij yang menjawabnya. Ya. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah, kita jeda dulu sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan pada zuhur atau waktu yang telah ditentukan nanti kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alamissawab.